ala man arsalahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul arabi wal ajam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man hafadha sunnati akramahullahu ta'ala bi arba'i khisalin: al-mahabbah fi qulubil bararah, walhaibah fi qulubil fajarah, wassi'ati fir rizqi, wassiqati fid din. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasakur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan urang nu hadir wengi ieu dipé kiamah jaga sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, bil khusus guru urang, sepuh urang, anu tiparung, kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, sareng para kiai nu sanesna, bil khusus pun lanceuk Kiai Haji Rafi, beserta para kiai nu sanesna. Mudah-mudahan para guru urang, para kiai-kiai urang, sing paranjang yuswa nu bararokah. Aparat pejabat pemerintah ku kaula dipika hormat, atasan bawahan bil khusus kepala desa, teristimewa para panitia penyelenggara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Moga-moga para pemuda putra-putri urang ku Allah sadayana sing disarolehkeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hampura majinya punten ya mak. Iya kesuntama ya ngomong nage nges lulus ya. Nges lulus nama atau titanggal hiji mulut depannya. Jadi nges serak sawara gengakanan berkat melulu. Sampai ka ucing-ucing di mahkula kuat kieu bener keun lauk. Teu daekeun berkah mulut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jisim kuring dongkap ka dieu hiji ijabah undangan. Lembur naon ieu? Kalang anyar. Kalang heubeul ceng. Kalang anyar apa kalang heubeul? Nu kahiji kula ijabah undangan urang kalang anyar. Nu kadua kula sejak ngiring takzim wa takrim Maulid Nabi jeung urang dieu. Lamun jaga urang kalang anyar ku Allah digiring ka surga sebab gara-gara ngayakeun Maulid Rasul kula ge Haji Jamaluddin. Urang Pandeglang anu dhaif, anu fakir, hayang kabawa ka surga gara-gara urang kalang anyar. Tapi sabalikna lamun urang dia ku Allah jaga digiring ka neraka, jojong bae ngabring kula mah ulah dibawa-bawa. Nu katilu, tujuan kula ka dieu sejak silaturahmi. Ari eta cenah urusan ngaji sarua bae, ngaji mah kiai deket, kiai jauh, ngaji mah sarua bae. Komo ieu urang kalang anyar urusan ngaji mah bau. Urang dia bagus ka sohor urusan ngaji mah kitu ngeredul. Heh, kaciri ieu ka banget ngedul malain deui. Jamu teu darareugeul ceuk aing mah asana budak dia ieu. Ngaji teu pati beuk. Salat api ap. Sodakoh pel. Naon arahkeun tah hirup? Aya keneh di dieu nu kitu. Bedil. Nyesek-nyesek alam dunia, mending dibedil ceuk aing mah. Atuh nek naon ngajak-ngajak babinihan tah hirup. Naon jelemana kiai? Ulah. Karunya jalanna mana? Akhlakna. Bedil ku urang teh eta omean geuneun kiai eta. Jeung ustad. Dulur. Betul apa tidak? Tegas urusan ngaji mah kula ge hayang ieu. Sehingga ieu mah lain nek ngaji mah ieu mah nya nek cacahan bae ieu mah. Ari cacahan mah endah bae kiai. Kanu andap tinu luhur, kanu andap nu beunghar, kanu miskin, nu miskin kanu beunghar, pajabat ka rakyat, rakyat ka pajabat, kiai kanu bodo, nu bodo ka kiai. Cacahan iyo endah bae. Cacahan mah atuh lajur mah nyacah-nyacahkeun hulu balukang tak kumaha bae. Ngan awas, hampura ngaranna ge keur cacahan. Engke bisi kula kade-kade tu keur cacahan. Ngaranna ge cacahan ieu aya nu kajejek. Nu deukeut teh mah kasep ge aya ku kula ieu. Nu kalayek aya nu kadupa aya hampura keur cacahan. Ngan ieu cacahan urang loyogeun kana sesuai judul memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kunaon ieu muludan kudu digede-gedekeun. Sampai menelan biaya puluhan juta bahkan belasan juta bahkan ratusan juta. Kunaon kitu naon kudu atuh kudu. Pan nabina geus maot, mohon Rasul tos pupus. Makomna di Madinah. Hayang zarah ka ditu. Laju enggeus daftarna. Boga duitna. Endek saha nu mawa angin puyuh. Tapi ulah leutik hate. Moga-moga kanasibkeun urang di amin. Ya Rabbal. Mohon Rasul tos pupus. Cek Rasul kieu. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Cek Rasul, hirup aing mah bagus pikeun daria kabehan. Bahkan cek Rasul, paeh aing geh bagus bae pikeun daria. Sahabat bingung. Qila ya Rasulullah, qad alimna anna hayataka khairun lana, fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana. Cek sahabat, muhun Rasul, hirup anjeun mah tangtos bagus pikeun kami. Iya Rasul nyarios maot Rasul geh bagus bae pikeun kami ari kitu kumaha. Rasul jawab hayati khairul lakum madum tufikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup aing cek Rasul bagus pikeun daria kabehan selagi aing dakwah ngajak ka umat tinu salah kanu bener tinu teu hade kanu hade tinu kakufuran kana kaislaman maka hirup aing cek Rasul bagus pikeun daria kabehan bahkan cek Rasulullah wa mamati khairul lakum paeh aing ge bagus bae pikeun daria cek Rasulullah mana bagusna wa dzalika anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnain wa khamis fama ra'aitu min khairin istabshartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum cek Rasul paeh aing bagus pikeun daria mana bagusna sanya nyana amal daria kabehan cek Rasulullah ditembongkeun ka aing tiap-tiap poe Senin jang poe kem tah kitu eta geus tiap poe Senin jang poe Kemis ditembongkeun munasabah urang disunahkeun puasa Senin Kemis supaya urang ditembongkeun amal kapayunan Rasulullah eta keur ibadah nyatana puas Iya pak hadirin. Kumaeta. Fama ro'aitu min khairin istabsartu bihi. Di mana-mana umat tak berbuat amal anu soleh. Dulu anu keur salat. Dulu anu keur ngaji. Keisukan jadi tembongkan ya. Boh, dulu budak kalang anyar. Keur peuting geus muludan. Masya Allah. Memperingati hari kelahiran aing. Ya Allah. Dulu aing barang hakan be di dinya hadirna. Masya Allah. Bahkan aing ngaroko ngabulak be alapatak na kenal pot motor. Aya nu ngahajang ilunya tu bae datang ka deja asup angin timahna. Bodoh lu cek Rasul. Umat aing deuleu, masyaallah, atoheun ta Rasulullah. Deuleu nu maca selawat, deuleu anu maca zikir, deuleu nu maca Quran, masyaallah, cekang jeung Rasul, atoheun ta Rasulullah. Nempo umatna kos kitu. Tapi sabalikna, wa ma ra'aitu ghaira dzalika. Di mana-mana aing nala umat aing dulu nu teu salat dulu nu jam 11 poe Jumat nu turu 7 buruk kebo aya keneh di deuneu kitu poe Jumat deung-deungeun ka masjid jam 11 aya kumana kalah nu turu 7 buruk kebo aya keneh bedil akhlakna. Masya Allah, dulu nu zina, dulu anu maling, nu ngahasud, nu mitnah. Kumaha eta Rasulullah hewaon? Henta. Kangjeng Rasul mah. Kumaha? Istagfartullah lakum. Rasul mang mentakeun istighfar. Pikeun urang keur hirupna mawa umat istanqadzana minan nar. Minad dalalah ilal hidayah. Tina sasar kanu bener umat dibawa. Geus maot nage, kumaha eta umat anu maksiat? Masya Allah, cek Rasul Gusti, hampurakeun umat abdi budak kalang any. Sebab budak dinya mah darareug. Teu baroga el, bararod, ngarared. Karunyaan Gusti, umat abdi mah aripis kaimananana, laleutik awakna tapi geuleuh deh hutangna. Ulah cungat cengir Rodiah. Hayi pihewaeun. Nan ieu baroga hutang doangna ge nya. Oh, kaciri si beungeut boga hutang malah indek kerung bae nu aya. Iye bangsa tukang nyusahkeun salaki teh nu kieu ya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Eta Kangjeng Rasul, maka lamun dibaleskeun jeung jasa Kangjeng Rasul, muludan cenah tiap taun, beak puluhan juta, beak ratusan juta, can aya nanaonan ka? Naon sababna? Komo lamun dicaritakeun engke pupusna Rasul, mun aya waktu urang caritakeun riwayatna Pak Bu. Kumaha eta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pikeun ka umat, begitu lahir ka alam dunia, kharra sajidan. Nyuk sruk bari sujud. Naon disebut? Ummati, ummati, ummati, ummati. Umat kaula keur orok kene. Geus ngomong-ngomong umat. Iyalah pimpinan urang. Mantak urang syukur ka Allah dijadikan umat Kangjengna. Maka Nabi Musa, cek Nabi Musa, lamun kula hirupna sabada Muhammad. Yakin kula hayang jadi umat Muhammad. Nabi Musa kabitaeun. Urang mah kuari geus teu kudu muasaan deui, geus jadi umat Kangjeng Rasulullah Muhammad. Nu mawi Rasul diutus ku Allah ka alam dunya nyandak tugas 5. Sakumaha tadi ayat Qur'anna dibaca ku guru urang tadi ku Kiai Ojong. Sakitu ngeunaheunna para hadirin sadaya. Kudu ta anak bari sa maca Qur'an, hararese ku ari nuangan bisa maca Qur'an. Bener tah henteu? Anak ibu di ka pasantrenkeun untung, Bu. Anak ibu di pasantren untung. Kieu be di pasantren. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Indung bapana tos maot ngalir ka indung bapana. Teu kudu make Allah mah ausil. Teu kudu. Naon sebabna? Lamun anak pribadi mah teu kudu. Sebab min jumlati amalil walad amalul walid. Setengah natina pagawean anak pagawean kol moal aya anak mun eueuh naon dia bijil tina batang kalapa sugan budak dia bijil tina batu maka sagagah-gagahna anak dulur moal mahi ka kolot ceng mun hayang berkah hirup hormati indung bapa Para hadirin sadayana, di antarna jelma nu moal meunang sapaat ti Kangjeng Rasul, para pemuda, neng, parawan, jalma nu tukang ngalunjak ka indung bapa, moal, moal kudu meunang sapaat Rasulullah. Naudzubillahi min. Hormati. Ieu kuari loba anak dajal. Mak, mak ka dia, anan dia. Mana geus kolot indungna, geus 70 tahun. Kula nitip anak ya cina tilu tanah kula. Ai dia nak ka mana? Nek shopping. Ai shopping naon tuh dia? Alah moal nyaho. Kula nek jalan-jalan ka Lippo Karawaci. Lain sugana aing mah sop emping cek indungna shopping eta. Pokona kula nitip nama tanah kula mun ngising-ngisangan waya nyatu takuma bere awas ku kula. Mun kieu mun ka ditu, awas mah eta anak wani ngancam ka indungna. Tangkorak dia bareto direneuhkeun ku indung. Can kabales jasa indung, kuari geus nyiksa deui bae. Bisi aya di kalangan anu kitu, geura tobat dia memeh modar. Anak dajal model kitu. Ih, kokolot. Nanaona? Kecuali indung hayang nimang incu, hop bae. Kitu kuduna, coba nok mah hayang nimang encu ya ku sono-sono teuy. Pan indung kolot nani mang teh nya. Cek indung kolot na. Bau kuat pepetalanan irun petal. Irun cadel ngomong na. Hideung ge kuat hurung bae. Nang hulung-hulung-hulung teuing, nang helang-helang-helang teuing, nang pinteng-pinteng-pinteng-pinteng teuing. Kumaneh ngalaka saha? Bapa hideung, emma hideung, kumaneh meuni geuneuk. Atuh mun teu ngalaka tangkorak dia. Uyuhan teh doang jantung teh anakna cek aing. Iya mah kalaka ditelepon waya dohor, Bu. Cek anakna, kirining be. Teu ditu tilipo. Ma, anak kula geus beda rencan. Cek indungna teu nyaho ja anak dia mah anslok-anslok ada doang bangkong aing meureut nu turun-turunna cenah. Dulur, aya anak mah kitu. Geura tobat. Memeh. Paeh. Masyaallah, pala hadirin sadaya. Naudzubillahi min. Moga-moga di kalangan jarma eueuh. Amin. Mantak ceng pemuda kasep hormat ka indung bapa. Neuk usah dihormat lamun lain ku urang. Cena bodoh, bodoh temempan ke kabatur. Ka anakna malabatan dua wali. Geura petingan tuh makam karamat Syekh Mansuruddin Cikaduan. Geura petingan tuh Sultan Hasanuddin Banten. Jarah dia tiap tahun ka Wali Songo. Tapi lamun teu memperhatikeun indung bapa, doa wali nyangsang moal tembus ka arasna Allah kahalangan ku doa indung bapa. Doa ul walid li waladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa anak kolot kanu jadi anak lir ibarat doa anak nabi ka umatna dina pada wajah diijabah ku Allah. Saking eta kudu ngamulyakeun ka indung bapa, munasabah Rasul sampai nyarios moal meunang sapaat umat aing ti aing cek Rasulullah lamun naledorkeun ka indung bapa. Kadenge ku pemuda, awas hati-hati ka indung bapa, sensitif indung bapa mah. Gati Pak Bu, eta urang kadang-kadang teh urang keur dahar indung ngaliwat teu nawaran kuat ceurik kauruan aing ku eta. Kadang-kadang poho tuh indung. Lah hadirin sadaya. Dati. Lamun eta anakna mondok, indung bapana maot nyampe ka ditu. Cenah indung bapana mah aya keneh. Atuh ka ditu, ka bapa kolotna, ka ninina, terus ka ditu. Eta ama haji kula barata di wasiatan ku guru, cek guru kieu. Ceng, lamun aceng jaga ku Allah dinasibkeun boga santri. Wayahna munti peuting jam 2 jam 1 hudang. Kulilingan eta pasantren, baca-bacakeun kulhu, baca-bacakeun ayat kursi, sabisa-bisa bae salawat. Naon bae supaya barokah eta tempat ulah kosongeun tina santri, ceuk guru. Dilaksanakeun ku kula. Kula aya balik ceramah jam 12, jam 2, hayu ngulilingan. Horeng lain eta bae. Seluruh kalakuan santri kanyahoan ku urang. Bener horeng. Eta santri pan itu macam-macam nu dikobong horeng ka. Aya anu ngopi bae geus dua emuk. Waru ieu nu kieu nu ngabiakeun kolot pa kaya kolot teh aya. Aya anu ngomongkeun calon mitohana bae. Ari calon mitoh dia kuari-kuari kumaha buku koret cenah. Waru aing kamari ulin di paraban oncom bae cenah. sampai kotombean hulu aing. Aya anu ngomongkeun ka bogohna bae. Ari ka bogoh dia ku ari kumaha? Duang teu pati beukieun ka aing jeung. Ku aing dihajar make idqola Yusufu mental. Diembat ku aing pake palam maroenahu cicing bae. Waduh, cek baturna ngaca banget dia. Lain teu mempan doa kitu mah. Aya anu kokorian bae bari teu ngeunaheun. Allahu Akbar him. Waduh. Aya nu kikituan bae. Aya anu maca kitab bae. Aya anu ngapalkeun amil bae. Aya anu halo. Besok jadi nih, jadi. Emang ah siap-siap, uangnya ada. Beas dijual 20 liter. Nu kabelaan ka bogoh. Nu kitu bae aya eta. Aya anu ngapalkeun alfia bae bade jeung ngaco, ngapalkeun akeh. Eta kaji ngapalkeun eta. Kaji ropai. Aya bae teh santri. Bade ngagelendreng bae kieu lah. Kula sok ngadengkeun bae. Qala Muhammadun huwa Ibnu Malik, mah santren mah tebet ah mah meuning balik. Jadi ngantos eta kitu amat kitu ke. Musolian ala nabiyil mustofa sakalian bebe jaka indung bapak tolol dia. Aya anu maca Quran bae. Kabeneran gaduh murid aya tama. Atuh aya 10-an nu rajin henteuna 40. Eta mah sia eta maca Quran bae ngaderes. Maca Yasin bae, ku maca Yasin aku lagi aneh. Eta geus tama 4 kali bae. Cek ulah aya. Sesudah 4 kali tiap Jumat ieu kula dideukeun 4 kali, malam Salasa dia 4 kali, malam Minggu 4 kali cek ulah heh. Poara amat ibu dak, rajin amat. Dipanggil Ceng, ari Aceng maca Quran gitu kan 4 kali bae. Punggu cenah ka eta mungguna mah cenah ngiriman bapak kolot. Pan urang bapak kolot kan 2. Ti ibu hiji, ti bapak. Heeh, nini ge 2 kan? Jadi geus eta cenah. Jadi opatan cenah ka. Cek ulah rajin amat. Masya Allah, pohara eta budak. Hiji waktu kisuntama. Eta hiji waktu. Maca Yasin. Emang nang sakali. Kulit dengan kenuk ya. Pancata sakali. Tunduh meren horeng. Wa ilai turjaun. Sadaqallahul azim. Ngomong ke segitu manhena. Cek manhena. Makolot, pakolot, rejengan bayinya. Buku ima aceng tunduh cina. Ulah raributnya rejengan bayat sama cina. Hari eta yang wutuh. Kayak bayi cina minggu harap. Kitu kan ieu si ieu dua ngabagi berkat bae. Aya eta nu kitu. Aya eta. Masyaallah, dulur. Ibu mondokeun anak. Waduh, Bu. Pelem. Nyaho kana pelem. Alabatan pais belut. Ngageleyer, pelem. Biaya masantren dikembalikeun ku Allah jaga. Begitu ditimbang ibu jeung bapak amalia anak, blek berat kalando. Atuh kana raka berat ya kitu mah. Ulah sok senang-senang tepuguh ka. Waduh. Ndek dibalangkeun ku malaikat. Op, cek malaikat. Aya naon Gusti? Cek malaikat jadi mahli neraka. Kela. Kela. Ieu si ieu horeng boga kene amalia. Bluk ditimbang bener ka surga. Cek eta jelema amaliah naon Gusti? Pan dia bareto pernah mondokeun anak lini di parung atawa di pasir kopo. Mohon eta dia beak na harita anak dia sabar tahun 5 tahun bahkan beak eta na dia beas na 7 ton lin anak dia menyatu bayo ngalaka dia gawena duitna bea dia beak 10 juta mun ya tekaur jajan be anak dia mah meulian pulsa be gawena laju dia teh ngojek dan notok lin kana jambatan keragak jeung puku mohon jeung Gusti tah. Hei Gusti, anak kula mah penta jadi kiai. Aing mah teu dinta jadi kiai. Oh, anak dia jadi preman di Tanjung Priuk. Aing mah teu dinta jadi kiai. Nita ke mondokeun anak, eta termasuk jihad fisabilillah. Gitu, Masya Allah. Jadi kiai teu jadi mah urusan Allah. Sebab ibadah mah teu kana bodo teu ka kiai sarua ba. Tita ibadah. Betul apa tidak? Nah, iya. Bo, untung teh henteu. Lamun mondok anakna untung ge. Maka cek Allah kembali dina Al-Qur'an, tadi nuku kori dibaca teh rasulnya nak tugas lima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hiji tah tugas rasul. Nuka dua wa mubashira, nuka tilu wa nadhira, nuka opat wa da'iyan ilallahi biiznih, anu kalima wa sirajam munira. Mun aya waktu nak urang bahas kabeh, mun eueuh sadatang mah bae jeung taun hareup. Ampura ka buku kula ye. Dasar mamulu dengan sarah dasesa laju ya ngomong kuari maupun ten maji dibagi-bagi be paling gak setengah jam 40 menit 45 menit telok lewati saja bukan sama telok kuari ma di bawah 1 jam baik jadi babagi waktu babagi kesehatan cek rasul irba'u angpusakum karunyaan awak anjen sadai lamun-lamun awak urang nungarunya jabatur memoal urang geus namburu maneleukeun. Model teteh jengka kena leken. Bodak kok kiai gering. Sakitu-kitulah. Merete beki ngumbaran te daek. Bener tanta. Teman tage. Kakak ulah sok kekenteringanan tupuk. Ya. Ulah cungar cengir samsiah. Dan ayah teh samsiah. Ayah teh ana. Si masih toh ayah. Si kokom aja bo puntan ya cek Allah Allah alami merodih heh nabi inna arsalnaka syahida aing ngutus anjen cek Allah Muhammad syahidan syahida ngajadikan saksi saksi timana gusti tina agung jeng lihunuhung na agama Allah Islam gagah saksina Rasulullah ku gagah eta Rasulullah bu pak masya Allah akhlak rasul mun dicaritakeun di alam lautan jadi mangsina daratan jadi penana dulur kaburu saeb cai lautan kaburu saeb daratan akhlak rasul mah can beres di alam hadirin sedaya iyalah akhlak junjunan alam syahidan gagah Rasulullah gagah agama Islam hebat hebat saksina kangjeng ro rasul iyalah syahidan numawi pak bu jaga urangnya bakal jadi saksi tina umat-umat nuhubul begitu umat Nabi Nuh ngadalak ka Gusti Allah kami gara-gara di neraka iya ros gusti temere utusan tengahnya kenusan cek Allah ngomong naon dia pan aing nurul ke Nuh Nuh tengajak ngomong naon ayah cek Allah saksina satu umat Muhammad benar gusti nurulkan utusan Nuh alaihi salam ngan daria terik percaya bang kawarah cek urang tak kabehan adalah ka umat Nabi Nuh. Kitu Pak Bu. Begitu cek urang umat Nabi Nuh, ari daria nyaho di mana? Pan kami umat ti heula, daria umat pandeuri dina Quran. Sebab kami ngimankeun ka nabi-nabi nu baheula, ka rasul-rasul nu baheula. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Eta jadikan saksi pala hadirin wal hadirat. Nuka dua Rasulullah diutus ku Allah ke alam dunia wa mubasyira ngabubunga kasaha liman amana ay liman ato'a kajalma nu ato'at ka Allah kajalma nu iman ka Allah kunaon di surga dibubungahna kusur kusurga hayang urang dia ka surga ay jatuh edan naju embung ka neraka. Oh, jajager. Pak, bu, neraka panas. Panas, cek saha. Duang nunggus baik kaditu. Neraka panas, horeng kieu. Jaeta kibahlul kufi mah teu ngarasakeun panas. Kangjeng Rasulullah asruk-asrukan aya ridho Allah mah jadi panas. Begitu pintu neraka rek ditutup ku Allah, 7 pintu neraka cek Allah Muhammad. Coba deuleuhlah tuh seluruh neraka. Bisi aya kene umat anjeun. Eta Rasul asruk-asrukan bu pak jeng malaikat malik asruk-asrukan neangan umat nak di pintu kahiji neraka sampai katujuh. Barang dideuleuh bener budak kalang anyar malulu araya. Diungkapkeun siap brosur. Heh Sadia, aduh abdi. Sa Junaid. Maaf ini contoh iya. Neh durang mah di kalang anyar, aduh geuraan rasul. Hayang disapaatan. Dia sok ngaji. Aduh, ulah ditanya ulah macan pernah. Adik kamu sholat? Wow, setahun dua kali. Waduh. Lalu dia pernah muludan. Aduh, jauh kejeloh nyumbang bareta. Sasakulala itu ya, jangan jahok. Waduh. Tapi dia iman ke Allah. Iman, Rasul iman. Rasulullah iman. Pokoknya Rasulullah mau menggegeran angkat ya kami masya Allah tekawawa, tekawawa, tekawawa. Angkat Kangjeng Rasul. Neraka kedua bener kalangannya kan. Saku mana? Icot. Cot dia main di dia. Wah, udah lupa Mang Rasul. Gerak. Tekawawa. Pan, panas. Jaeta Rasulullah mah teu panaseun. Oh, ternyata eta panasna neraka. Suluhna meunang mamawa urang waktu di alam dunia. Mana eta nu tilok salat, nu tilok ngaji, nugap. Haram jadah doa. Iya banget balak dobel genep kabeh ya. Nu eta lah. Nu zina, nu maling, ternyata eta hakikatna mamawa suluh di dunia jeung ngaduruk awakna sorangan keneh di neraka. Na'udzubillahi min. Geus geura malalikir, ieu urang geus karolot. Dulur hadir sadaya. Neuk irah eta ibadah, neuk engke deui ke deui ke deui ke deui jadi bang. Geus kolot mah cenah ibadah aing mah cenah kebae. Aing hayang ngaji kebae mah geus kolot. Ngomong naon geus kolot mah tanya ka nu kolot ku ari. Mata kurang deuleu. Ceuli kurang. Heh nu torek ngaji pan ripuh eta. Nu torek ngaji atuh ripuh. Aya gelap buricak goledek joger. Kalah ngomong ka baturna, dia mah ngajina batuk bae cenah. Heh gelap ka disangka batuk coba. Ku dengkek tah eta. Gelap kok disangka batuk. Hei, dia mata tadi batuk bae jeung jaga rieung jeung kana aing. Puku gelap. Geus ripuh ka geus kolot mah. Bener da? Mantak munasabah cek Rasulullah bah sabab baka qabla hiromika mengpengker ngora memeh datang kolot. Akur. Akur. Atuh teh eta. Geus kolot pan lain deui. Teng ka dia enan bah. Abah hayang alaudu. Cayahan, cai panas eta, cayanut molodok dia cai panas mah. Cek anakna cai eta sebenya harenek. Terus abah sang hadapkeun ka kiblat, abah neuk salat. Geus kitu bae kakarak, kunaon dia kerja-kerja teu daek? Kunaon keur ngora teu beuki? Kunaon keur mampu teu daek? Geus kitu kakarak. Mikir sampai dinya. Ulah mangpang mengpeuk. Betul apa betul? Aduh, abah sang harap kiblat. Kurang ketemu, abah geus lain rarasan. Abah mah geus deket ka hareup, jauh ka buri. Masya Allah, ku ari geus teungeunah ngakan tai-tai ajan. Ngakan uyah ada rasin, ngakan cabe lalada, ngakan gula ada ramis. Atuh jelema cager tolol model kitu mah. Sababaka qabla hiromika. Geus kolot bae kakara. Juk indungna deui. Neng, enon mah tasbih mah ka diakan. Manek naon tuh? Neuk, ngadoa yang diampura dosa kudu lomba roja geus ki mah ka Allah. Allah mah pangampura dosa mah marumah salaba dosa. Aju mah apal kana sampeyan apal ti Kiai Bareto sok ngaji ka parung, sok ngaji di dieu. Doa yang diampura dosa. Apal tuh mah apal. Matur ge wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana war eta mangges kolot ieu nya pikeun mun salah dengen-dengen bae apuana gambir ana apuana gambir ana apuana gambir ana cek incuna ye seureuhna sakalian mending nyeupah mah sakalian ka aku jebug ge hiji cenah jadi Kunaon keur ngora teu daek. Geus kieu beka karak wari. Betul apa betul? Nah, maka eta Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia ngabubungah jalma nu iman ka Allah, anu taat ka Allah, kunaon ku surga, digiring ahli surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Bapa nira yusawara doang mamar jet pambai. Wallahu alam bimuradih. Kena lo jam halan. Tadi geus ngobrol bae jeung Ka Haji Ropengi. Itu kan Mah Haji aya, aya. Bener aya Mah Haji mulah kebel-kebel geus kolot. Ah. Urang kudu tahu situasi. Mantak eta ngadoa nyajib di imam, kudu aya ilmuna teh kitu. Ulah mentang-mentang ngadoa apal doa, kabeh doa dibaca. Kuat lojor. Ka doa-doa ngising dibaca nanaonan. Hei, aminah ge moal bener. Amin. Amin. Woi, min balik min. Min. Cek malaikatna di amin digetakan kitu aing mah cenah. Da ge kula ceramah atuh ulah kabel-kabel sedang bae ka. Terus ya. Wani nambahan. Lah, ieu ge manang urunan. Bari jeung harareset teh dipentana. Ieu ku aing kaciri lo pake nucan lunas ieu. Nu teu mere bae aya. Ieu jelema ku ari kitu ka. Kalak loba kuari kieu jelema. Nyumbang teu beki mantuan teu daek nyawat be ka panitia. Laku dicekek jelema kitu ieu. Ha eta jelema kuari kitu. Kumaha dia nyumbang mulut poe aing mah henteu. Butuh boga duit. Oh, atuh budong itu yuk ngaberesan ieu nanara panggung. Teu hayang aing riut hulu aing mah. Atuh mending eta budong nyokotan itu tuh prasmanan. Bih aing nyari cangkeng. Dahar yu dahar, hayu cenah. Oh, diajaknya tuh behayu. Lah aku diketik danu kitu ka. Nyumbang teu beki, mantuan teu daek. Nyawat be beki. Ieu jelema ku ari kitu teu lolobana. Aing mah teu cocok di mamanku seta. Kunaon dia teu cocok bae cenah aing mah. Teu makul aing mah. Teu aing mah teu cocok bae sumpah bae cenah aing mah. Urang kitu, weh teu cocok bae. Padahal teh meureun imamna was-was. Teu cocok aing mah jadi setan mun jadi imam. Teu makul bae cenah aing mah. Cek masyarakat atau imaman burung ku dia. Ih, aing deui can pernah. Ih. Oh. Kumaha tadina ya dia? Pada aya teh badan imam na was-was. Nu ngamumna si Pardi. Usolli par. Usolli par. Par usolli par. Lain kleyeng beuleuh hempang. Cek pamajikan aku naon cenah ka balik? Teu hayang aing salat di absen gitu ieu cenah. Arak mangga aing mah cenah. Kajunian GRT tadi omong-omong cenah. Aing teh tadi disebutna Pardi, Pardi mending balik aing teh hayang. Arek mangga yang salat di absen gitu. Di mana bagu guruna cenah? Ti Kisun Tama meureun. Pardi, Pardi usoli par, usoli par, usoli par, usoli. Oh. Yeah. Awas. Bo, terus. Sononya. Kangen, kangen alhamdulillah. Saranungan baik, Kisun Tama orang deka kula. Peda kula murah ya murahnya. Dulur, hadirin sadaya. Eta ahli surga digiring ku Allah kasur. Bring berdiri. Abdul Abdulan. Masya Allah. Begitu hadirin sadayana. Rasulullah memang lebat ke surga. Langsung nyepeng bendera. Berbicara ke Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, cek Rasulullah. Cekel ya bendera. Ajak ku anjeun umat-umat aing anu barota di dunia na ahli ibadah, anu sangat sabar kuat. Bahkan tilok marah mun dihina ku batur. Bahkan rajin sedekah. Tuh aja. Hoi, Cuk Abu Bakar Siddiq, sohanu tukang kiyoyo, tukang ibadah, tukang sabar, tukang salat sunah, hayu ke surga jempula. Hayu, hayu, hayu, hayu. Kuabeh brang-brang ti parung, ti dio, ti dio, ti mandok, ti dio, ti dio, kalang anyar. Oh. Waduh. Oh, deui bae samlawi kumaha ieu? Abrul Abdullah. Cek Rasulullah nu kadua. Umar, kasina Umar. Ya, cekel bendera. Bawa umat aing nu bareto jihad fisabilillah, ngabela agama aing, sehingga ngabangun musala. Geus ngabangun daek ngeusi musala. Daek berjamaah. Rame di dinu berjamaah. Alhamdulillah. Bau kalang anyar ka sohor. Beuh, pemuda ge tilok eudeun ka musala. Mun subuh mah komo di malu rame jeung ge subuh mah beuh aya 7 jajar horeng ngan tujuan ka budi hiji-hiji kitu lah. Doang rawayan leumpang. Hei, Bu, Pak, masyaallah. Cak atuh, nu tukang jihad, ngabela agama Allah, cak Rasulullah. Sayyidina Umar, woi, sanu tukang jihad, sanu rajin ibadah. Woi, woi, woi. Abdul-abduluan. Kula, kula, kula. Kalang anyar. Eueuh, deui bae. Belah mana isam ka bawahna kitu nya. Aduh, aing ngeripuh ieu lebah dieu. Utsman, cak Rasulullah. Kasidina Utsman. Aduh ulah itu mah Utsman mana? Cemacem. Ieu Utsman tukang pedagang jengkol. Tukang ojek, itu Utsman sahabat. Utsman bin Affan. Betul apa tidak? Utsman cak Rasulullah. Ya cekal bendera. Ajak ku anjeun. Jalma tukang rajin hudang tipeuti. Tahajud. Makana ieu Bu alam dunia masih kena kuat ieu gara-gara tilu perkara. Nu mantang ieu dunia can dikiamatkeun ku Allah, hiji Allah mandang ka embe, dua mandang ka bedul, tilu mandang kana lauk, opat mandang kana monyet, lima mandang kana seluruh sasatoan dipandangkeun ku Allah. Berarti dulur manusia geus teu dipandang ku Allah. Dalam penuh darah raka. Betul-betul. Mandangannya kadinya. Hiji. Nuka dua. Numatak dunia candi kiamatkan ku Allah. Allah masih kena mandang ke aki-aki jeng nini-nini. Cek aki-aki. Ulah gagah badak dari. Cek kiai-ki aing patok dunia. Ulah waka bangga ki. Numana aki-aki na. Itu mahar dolin dahar modal. Aki-akina nu iya iya wabil asharihum yastaghfirun aki-akina nu dipandang ku Allah nu daek hudang tipet sholat tahajud dua roka langsung maca istighfar astaghfirullahal li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali ashabil uquqil wajibati alayya wali mashayikhina wali ikhwanina uli jamil muslimina wal mus wal mu'minina wal mu'al ahya'i minhum wal nu'etata aki-akina. Mantak lamun hayang manang darajat anu luhur di sisi Allah kudu radin hudang tahajud ti peuting salat dua roka. Lamun hayang jembar rezeki kudu rajin salat du. Rezekina hayang kontan salat mait. Mana ngarita kene? Kisuntama atuh Allah alam gede jeung leutik nama. Meunang bae pokona mah. Heh, pan eta Bu, punten salat dua tinggal dina doana. Allahumma ingkana rizqi fis samai fangzilhu. Gusti mun mang rizqi abdi di luhur langit pang turunkeun ber hujan. Kabeh kabagean. Wa ingkana fil ardi fa akhrijhu. Mun memang rizqi abdi ada jero tanah pangaluarkeun guruduk dangdur. Wa ingkana baidan fa qarribhu. Mun memang rizqi abdi jauh pang deketkeun ngaleut padagang ka unggal lembur tahu bulat digoreng beulang peuting wak wak wak eta padagang tahu aya ka dia tahu bulat kuat mewek karena kaya yang tahu bulat. Eta yang tekau ayah wakwawan naon bata wakwaw eta. Nah istai burung terjualan dia mana enak. Hei, bu, dan dipandang nuka dua aki-aki nuhudang tiba-tiba rajin tahaj. Nuka tilu nu dipandang ku Allah masih dipandang ibu-ibu nuker nyusuan an anak bu mantaknya ulah kususu sapinya kususu indungna baik buat ganjaran anak ha gede beneran ya Allah ya Rabbana ya Karim cek ibu-ibu kuma ya makiai cek bapak-bapak kulama ya anak letih ke setebong nah lamun geus teboga anak nu leutik, geus ka rawit susuan deui bae bapana. Balik ti dieu kenyang sareng sat. Cek bapana, et, cek indukna ieu, et, cek kiai ge nguatkeun dunia. Tu, alapatan jet pam. Maling kita dieu kena asup, maling. Begitu diintip maling, bahu. Cek maling, kunaan dalek dia dalek. Saurang deui kunaan dalek behelanan cenah. Orok meni gede dia huluna cenah. Jata aman imana eta. Lam jadah sia. Udah cungang cengin ijah. Hei, bo. Eta Sayyidina Utsman mah pak tahajudna tibeting teu seueur mah. Ngan dua rakaat kisuntama. Ngan sarokaatan 15 juz. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kadiduna surat Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. 15 juz. Naik deh kalau huruf. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah. Sampai minal jinnati wan nas. Sampai dinya. Geus Sayyidina Utsman mah tahajudna sapeutingan dua rakaat ngan hatam saQuran. Aya budak dieu nu kitu. Lain mun aya ku yang dibayar 4 miliar. Pan aing wani ku eueuh teh ya. Kiai na ge can mampu. Boro-boro ka. Lamun teu maksakeun mah teh udang tipe ting aduh. Beneran sangok gegabah. Eleh ku kadu. Malaikat mah gerowokan, "Euy, budak karang anyar nu tarorek. Udang dia hayang naon dia? Hayang jalan. Hayang jalan dia bagus. Hayang boga jambatan." Meminta ke Allah, musabibna di Allah, sababna ku pemerintah. Kehola ulah kanyarkan pemerintah, lebat dia ingin ngebela. Urang holan. Caricing ku yang dikirkan mah. Ram jadah dong. Nggo goreng batur awak sorangan tilok indi introspeksi. Asa hirupang bener na bayu urang. Betul apa tidak? Lamun jelema hirup ngaku bener edan keneh tas eta. Tapi lamun jelema ngaku edan, tereh cager hirupna. Kitu pa hirup mah. Patokanana. Betul apa tidak? Duar, hadirin sadaya. Waduh, Pak Bu. Tipeuting udang. Eh, sangu kita kan. Waduh, eleku kadu. Malaikat gurukan, "Woi, hayang naon di hayang beunghar cek. Cek Allah ge, dibere. Hayang naon dia hayang beli mobil, dibere. Hayang boga naon dia? Hayang loba duit, dibere. Hayang boga anak nu saleh, dibere." Wah, tarorek urang mah. Berikut kula sarua ka. Kula geu rumah sangendul. Kuna nungguan kado karek. Parapas. Korejat jleng. Awah kata sieun ora eta sieun. Cucuk awah. Kuat sak hiber bae. Makanya teu pake calana antuk kajut hiber ka mana. Anakna molor bae disepak. Dia molor bae. Kado turaga. Kebala mana ba? Aing ka kidul dia ka girang. Balak katak seak anak jeung bapa, horeng nuragak cumplung, pacuh taku dia, roros karasa meureun. Teu eta. Urang mah eleh kunu kitu. Ulah cungang cengir siapa haram jadah, siapa Udin, siapa Maman, siapa haram jadah, siapa. Atuh hanya cumplung kopong deh. Awasian, ngan lagi cumplung atau bolong cumplung mau di mana kita tolol. Bener saya nggak cumplung bolong. Cumplungnya bolong, jangan nyanyi ini nyapeot atau kayak peot ini mah. Gitu goreng deh. Iya, orang mangsa elek kudu gitu. Begitu Rasulullah masih kendei ceng, eta bendera ka Sayyidina Ali. Ali, cek Rasulullah. Cokot dia umat aing. Ajak sa Rasul, nu rajin puasa, nu rajin maca zikir, nu rajin maca Quran, nu rajin puasa, nu rajin sedekah, anu ngahormat ka nu kolot, karunya ka budak ngora. Bawa anu sopan berakhlak. Hayu cek Ali, woi, woi, saha woi? Nu rajin sedekah, woi, woi, kula, cek urang kalanganyar. Kula, cek urang kalanganyar. Dia memuludannya, ngilu, pada duit, jauh ke jeloh. Orang, aing teka wajah ke jeloh na doang ya. Bada yang berkat aing, samlawi jauh ke jeloh deh. Ampun aing jauh ke jeloh, mesti sanggup. Pakai pada manuk kau yang jadi imah mada. Lumayan, lumayan, tuh kira-kira kakek mereka jauh ke jeloh. Cokulu tuk onam, pamajikan kula keur nyiram teu hade. Cokulu tuk. Hei, bo, pak. Diajak abru-abruan barang datang ka pintu surga. Dibukakeun ku malaikat eta surga pintuna. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mangga jalma saleh. Cek malaikat geura lebet anjeun ka surga. Khalidin langgeng di surga. Pang miskin miskina ceng lalaki diberi 70 bidadari oh. 70 bidadari kali susunan 2 140 atau panen dia hasna lur susu kabeh kadia susu kaditu susu nasuku bekot susu nasuku naceli susu bau oh, angges heh 140 teh budak atau angges. Masya Allah. Cek ibu-ibu, arik ami menang naon kiai. Ibu-ibu bakal jadi komandana bidadari. Anu bakti ka Allah, bakti ka Rasul, bakti ka salak. Insya sanajan di dunia na jendol. Wah, di akhirnya jendol na lengit, petot na lempeng. Bakal gelis ngaburanya. Alhamdulillah. Insya Allah. Taeta kudu haya. Digiring ka surga na Allah. Kumata cekali surga. وقالوا الحمد لله ya itu satu mantep jing heh mau nanya maka eta suara 12 juta setengah eta وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ mun ku amar jet pam 10 juta eta mun ima aing uqiyan Allah mun amar jet pam. Atau angges. Dulur. Kumaha cek ali surga? Alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dah. Bener Gusti. Naon nu dijanjikeun Gusti ke di dunia? Saja menu ibadah ka Allah, taat ka Allah, ngajauhan larangan Allah, surga. Bener teu bohong Gusti janji Gusti. Cek ahli surga. Nah ieu, urang mangan urang mah ibadah teu bisa, salat urang mah teu bisa diandelkeun. Benar. Usoli di musola, pan hate mah di sawah. Bener teteh. Teteh nek salat dohna yang ngajarum najis teu kapanggih. Barang salat Allah berteng be jarum liwat hareng nyelap nak utang. Tak urang mah ieu kulantaran mahabbah ka Rasulullah, hayang amat jaga di aku umat Rasul di syafaat. Ngan cek Imam Qusairi anna mahabbatallahi wa rasulih la tahsulu illa bi mahabbatil ulama. Moal hasil saknyanyana dia ngaku cinta ka Allah, ngaku cinta ka Rasulullah. Moal hasil eta cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulullah, lamun teu cinta ka para kiai heula. Urang nyaho usoli ti kiai lain ti Rasul heulaanan. Nya pusat mah Rasulullah. As-sari haqiqatan huwa Allah, as-sari majazan huwa Rasul. Syariat Gusti Allah, hakikatna, hakikat syariat agama teh itunya hakikatna Gusti Allah, majazna Rasulullah, disampaikan ku Rasul ka sahabat, sahabat ka tabiin, tabiin ka murid-muridna, terus ka muridna, terus ka muridna ka kiai, kiai, kiai, kiai, ulama ka ulama, ka guru-guru urang, datang ka kalang anyar, salat dohor 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, henteu kabeh tungtungna. Ya ta, Pak Bu. Ti saya ta urang ti kiai. Moal hasil mahabbahna. Betul apa tidak? Jelema mantap kula eureun-eureun ngararaj. Ibu-ibu anu belah mah sok rajin nya. Sok aya 30-an, 60-an. Bapak-bapak paling ge 10 mata ge sesa-sesa jurig. Nu teu ngaji ka mana di baju jurig. Ibu-ibu mabur abring-abringan mun ngaji marawatas, jerona buras, apem. Ngegetuk barang hakan bae ngajina barang hakan. Beneran ibu-ibu mah. Ketuana teh masih toh. Ketua majelis nyamper ka tatangan ka si Oda. Oda, Oda nak ngaji moal dia. Moal. Urang kitu dia aya mah galau. Waduh. Aya galau sagala teh si Oda. Urang kitu dia galau. Eta isalaki aing datang ti Jakarta teh bebeunangan hendak kesel pusing pusing pusing. Hutang ke warung, coba opat warung, kuadi geus teu meunang ngahutang deui, mana aing anak 18 kuadi keureunah deui. La ilaha illallah. Pusing aing pusing. Geus eta kumana bae masih toh. Gede langka. Ngaji ngajak-ngajak aing. Pan dia majing salaki teu mah duit, dia mah marahan kana ngaji. Atuh sabodo cenah aing mecek si masih toh, teh aing mah ajakan juga dia nak ngaji. Moal aing geus teu pakai itu, bapak kawean. Teh masih toh bae ka majelis, crot bae nyolokeun ampli. Nyacempreng, nyacerewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diantos di majelis kada kaya kula sorangan bae. Waduh. Sosalawatan manehna. Allahumma shalli wa sallim wa barik alai sallu alai. Jauh nu nembalan ieu. Biasa manggil teh, biasa kumatakeun manggilna heula. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai kita lukan, sebab itu kewa. Kadang yang kusi odah beh, dia laga dia doang ustajah bae. Aing mau ngajinya gariung aing dia, mas gede laga dia masih toh. Oh, aing itu hayang aja yang kergalau. Badak bagawai ya. Dijawab kumana bari penyusulan baju salaki teh ya. Baju lepis anu duitan mamarahan. Aing ge emang nyaho poe ieu pangajian, ngan aing mah moal ngaji sebab loba pagawean. Bari ngabanting-banting ke celana lepis. Gue lebot, gue lebot. Rosa teh ngebanti kanan. Atuh tali kutang pakai sebelah. Muekan pakaian keluar atau susu rayun sebelah. Kadalah ku ojek, ojek. Woi susu rayun sebelah. Waktu korejat tebel lempang ngejerok. Aduh, aing susu aing jeno. Pegat deh kutang aing jeno. Disambung kajerok ima kadapun aku tali plastik kak. Kutang hejo tali plastik borong. Atuh pantali plastik mah mulindir teh cengnya. Ki atuh dihadekeun si dihadekeun susu. Atuh kan pentil susu malik sebelah. Kadaluk pemuda, pemuda. Woi, tali susu tuh malik sebelah pentil susu. Eta akibatna mamarahan teu puguh ieu. Pentil susu malik. Kutang diganti ku tali plastik. Malik mah jojong bae teh pentil. Ngarajinya, ngarajinya. Insya Eh, ayo ngomong geus penting maka atawa kikian mah hayang es mal asup ieu. Beneran teh lengker ngetakeun ieu. Nya. Tah, geus Rasul diutus ka alam dunia wa nadina wa mubasysyira ngabubung ngabubunga. Tah, begitu Rasulullah. Dulur, hadirin salaya. Nu katilu tugas Rasul wa nadhira nyingsieunan kasa ka jalma nu tukang maksiat ka Allah kunaon disingsieunan kunarak Pala hadirin sadaya. Iyalah. Woi, ulah judi, neraka. Woi, ulah maling, neraka. Woi, kudu sholat, teu sholat mah neraka. Tadi sieun. Geus lamun jelema di bubungah teu bungah. Di sing sieunan teu sieun. Nu kitu ngaranna bebeg. Nya urang dikana bebeging. Heuh, di sawah teh ya. Ditancapkeun bebeging. Gek. Cek nembok ka sawah. Gig. Anu bebeging. Tungguan ku dia Lukmas aing. Awas bisa sero lawan ku dia. Cek nu boga lah ieu sawah. Lamun hasil bagi dua gig. Pokona dia sapotong aing sapotong. Menang 1 juta, dia 500 ribu, aing 500 ribu. Oke? Okay? Cicing bae bagi gig. Bungaheun. Bungaheun teh bagi gig. Henteu. Tapi ulah samat kaniaya dia gig. Cek nu boga sawah. Gara dia aya sero dia ngajedog bae. Aya nu maling dia ngajedog bae. Nyaos sapat bae dia kuai. Sieunan bae gig. Eta ge jelema kitu. Disingsieunan geus teu sieun. Dibubungah geus teu atoh. Eta sarua jeung potongan babeg. Aya urang dieu babeg gig. Ai, babeg gig bisa ngomong horeng. Geus moga-moga dengan peringatan Maulid Rasul, urang sadayana ku Allah hiji sing diampura dosa, dua ditetepkeun iman Islam, panjangkeun umur anu barokah, jembar rezeki anu barokah, anak sing saroleh sehingga urang hasil maksud dunia akhirat, sehingga urang sadayana jaga di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang syafaat ti Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur nu leres taufik hidayah ti Allah anu lepat kabodohan pribados. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu, wa fil akhirati syafa'atahu, wa fil akhirati syafa'atahu, wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutma'innah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidil mursalin wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah penyampaian tausiah wal mauidatun hasanah yang alhamdulillah telah disampaikan oleh mubalig kita yang dari Pareglang. Saya sebagai penutur waktu pemindah acara, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohonnya sekiranya ada kesalahan dan ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.